Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Kashful Subhat karya Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman Al-Tamimi Al-Najdi. Dan mungkin ini yang terakhir, dan mudah-mudahan kita bisa khatam sampai akhir, sehingga kita telah menuntaskan satu kitab penting, monumental yang mengupas tentang syubhat para penentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, di antara syubhat yang diangkat para penentang akidah ahli sunnah wal jamaah, annahum yaqulun, mereka mengatakan, innal ladhina nazala fihimul Qur'an, orang-orang yang dulu Allah turunkan Al-Qur'an, la yashhadun an la ilaha illallah, mereka tidak bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, alias tidak mengucapkan la ilaha illallah. Wa yukadzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yunkiruna al-ba'tha, mereka juga mengingkari kebangkitan hari kiamat. Wa yukadzibuna al-Qur'an, mendustakan Al-Qur'an. Wa yaj'alunahu sihra, bahkan dia jadikan, dia anggap itu adalah sihir. Wa nahnu, sementara kita, nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi kami beda, bagaimana kalian samakan dengan mereka, musyrikun zaman rasul? Kalau musyrikun zaman rasul tidak mengucapkan syahadat, tidak mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sementara kita mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, wa nusaddiqul quran, bahkan membenarkan Al-Quran, wa nu'minu bil ba'thi, beriman kepada kebangkitan kiamat, wa nusalli wa nasum, kita juga sholat dan puasa. فَكَيْفَ تَجْعَلُونَنَا مِثْلَ هَؤُلَا, bagaimana kamu bisa menyamakan kita dengan mereka? Ini syubhat. فَالْجَوَابُ, jawabnya, أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَا, sesungguhnya tidak ada perbedaan di antara para ulama. أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ, seandainya ada seorang muslim membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzabuhu fi syai', Orang tersebut membenarkan Rasulullah di dalam satu masalah, tapi mendustakan di dalam satu masalah. Annahu kafirun lam yadkhul fil Islam. Itu sepakat. Jadi kalau ada orang Muslim membenarkan Islam sebagian, mendustakan sebagian, itu kafir ijma. Kalau seandainya ada orang Muslim mengimani ajaran Rasulullah sebagian, kufur terhadap sebagian, itu sudah tanpa ikhtilaf, bahkan ijma, kafir lam yadkhul fil Islam. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an. Begitu juga kalau ada muslim mengimani sebagian Al-Qur'an, wa jahada ba'dahu, mengingkari sebagian, kaman aqarra bit tauhid, seperti orang yang mengakui tauhid, wa jahada wujubas shalah, tapi mengingkari kewajiban salat, atau aqarra bit tauhid, atau mengakui tauhid wassalah dan kewajiban salat, wa jahada wujubaz zakat, mengingkari kewajiban zakat, atau aqarra biha bihadza kullihi, atau mengakui semuanya, maksudnya mengakui tauhid salat, wajibnya zakat, wa jahada shaum, tapi mengingkari kewajiban puasa, atau aqarra bihadza kullihi, atau dia mengakui semuanya, tapi wajahad al-hajj, mengingkari kewajiban haji. Walamma lam yanqad unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil haji. Coba perhatikan, pada zaman Nabi ketika orang tidak mau bahkan mengingkari kewajiban haji, Allah turunkan ayat apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu ditegaskan oleh Al-Qur'an. Fa man kafara, walaupun sudah bertauhid, walaupun sudah salat, walaupun sudah bayar zakat, walaupun sudah puasa, tapi mengingkari kewajiban haji, Allah katakan apa? Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa man aqarra bihadza kullihi, siapa yang mengakui semuanya, wa jahada al-ba'tha, tapi mengingkari satu saja, kebangkitan kiamat, kafara bil ijma', menjadi kufur secara ijma'. Artinya gini, Pak. Seandainya ada orang muslim mengakui semua syariat, mengakui semua isi Al-Quran dan Sunnah, tapi mengingkari satu aja, gak percaya kiamat, kafir gak? Ijma. Wahalla damuhu wa maluhu, halal darah dagingnya, darah halal hartanya. Ya, yeah. Ini dimatikan. Jadi hak darahnya dihalalkan, hartanya dihalalkan. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah, innal ladzina yakfuruna billah, orang yang kufur kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka ingin membedakan antara iman kepada Allah dan iman kepada utusan-utusannya. Wa yaquluna, bahkan mereka mengatakan, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, kami iman sebagian dan kufur sebagian. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, mereka bertujuan ingin netral. Tuh, lihat, Pak. Dalil orang yang sekarang ini gak mau terima ini, gak mau terima itu, alasannya netral. Tuh. Apa vonis Allah? Ulaika humul kafirun. Mereka yang beriman kepada sebagian Al-Quran, kufur sebagian Al-Quran, dengan tujuan bersikap netral, difonis oleh Allah, ulaika humul kafiruna, haqqa, bahkan ada tambahannya, wa a'tadna lil kafirin 'adaban muhina. Kesimpulannya, seandainya ada orang muslim sudah bersyahadat, sholatnya bagus, zakatnya lancar, puasanya masya Allah tertib, hajinya juga masya Allah sudah ditunaikan, tapi mengingkari satu saja, gak percaya kiamat, kafir gak? Ijma'. Wong sekarang sudah beriman kepada semua nabi, gak percaya satu saja nabi, sudah cukup kita mengatakan dia itu kafir. Saya percaya semua nabi adalah utusan Allah, cuman satu saya gak percaya, Musa. Kafir. Saya percaya semua rasul, tapi saya gak mau terima Isa menjadi nabi. Kafir. Bahkan prinsipnya, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan, semua adalah utusan Allah. Wa idza kana Allah qad sarraha fi kitabih, ketika Allah telah tegas menyatakan di dalam kitabnya, anna man amana bi ba'd, barang siapa yang beriman dengan sebagian Al-Qur'an, wa kafara bi ba'd, dan kufur terhadap sebagian Al-Qur'an, fa huwal kafiru haqqan, maka dia menjadi kafir secara nyata. Zalat hadhi syubhah, maka clear, tidak ada syubhah. Artinya, orang yang mengatakan bahwa bagaimana kamu bisa menyamakan kita-kita ini dengan musyrikun zaman Rasul? Orang-orang musyrikun itu zaman Rasul enggak mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara kita kan mengucapkan. Kalau memang begitu, enggak bisa dong kita disamakan. Mereka kafir, kita kafir, karena perbuatan kita yang terkait dengan hal-hal yang syirik tadi. Kita jawab seperti yang dikatakan oleh para ulama, biarpun ada orang yang sudah bersyahadat, puasa, sholat, haji, tertib, bahkan maaf, seandainya dia sudah mengamalkan semua isi Al-Quran dan Sunnah, mempercayai seluruh isi Al-Quran dan Sunnah, tapi ingkar satu saja, saya enggak percaya siksa kubur, saya enggak percaya adanya kiamat, saya enggak percaya adanya malaikat, kafirun bil ijma'. Kalau antum enggak percaya, enggak percaya, percaya, tanyakan kepada seluruh ulama. Pak, bagaimana Pak Ustaz, Syekh, atau siapa aja, hukumnya orang yang tidak percaya malaikat itu ada, hukumnya orang yang tidak percaya kiamat itu akan ditegakkan oleh Allah, pasti seluruh ulama tersebut mengatakan menurut ijma orang tersebut kafir. Terus apa faedahnya syahadat dia? Wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba's. Begitu juga kalau dia mengakui seluruh syariat Islam kecuali dia enggak percaya kebangkitan kiamat. Wa kadzalika law jahada wujuba shaumi ramadan wa saddaqa bidzalika kullihi la takhtalifu al-madahib fi. Seandainya dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan saja, sementara yang lainnya dia mempercayainya, maka tidak ada perbedaan di antara madhab para ulama bahwa dia adalah kafir. Wa qad nataqa bihil Qur'an kama qaddamna. Wa ma'lum anna tauhid huwa a'zamu fariidatin ja'a biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ini hujjah, ini dalil, ini argumen yang sangat paten. Menjadi maklum, tauhid merupakan suatu syariat paling agung yang dibawa oleh Rasulullah. Wa huwa a'dham minas salat, lebih agung daripada sholat. Pak, kalau orang mengingkari sholat, puasa, zakat, haji aja kafir, apalagi ingkar tauhid, mosok gak kafir? Kalau orang mengatakan saya gak percaya sholat itu wajib, saya gak percaya kalau puasa Ramadan itu wajib, ijma ulama mengatakan dia adalah kafir, bagaimana dia kalau mengingkari tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Subhanallah. Kalau kita katakan orang yang ingkar sholat kafir, sementara ingkar Allah, ingkar Rasul, ingkar tauhid tidak kafir, logika mana yang kita pakai? Aneh. Para ulama semua sepakat kalau ada muslim yang mengingkari sholat aja kafir, padahal tauhid lebih besar daripada sholat, bagaimana orang yang mengingkari tauhid kita tidak nyatakan kafir? Jelas para ulama berijma kufurnya orang yang mengingkari tauhid lebih besar, lebih berat daripada kufurnya orang yang mengingkari sholat. Clear? Wa yuqalu aidan haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah wa qad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yu'adhdhinun wa yusallun. Lagi argumen masyaallah. Sahabat Rasulullah memerangi kabilah Bani Hanifah. Kabilah Bani Hanifah itu pendukung Musailamah Al-Kadzdzab, diperangi oleh Abu Bakar dan hampir ribuan sahabat meninggal pada waktu perang itu. Padahal Pak, pengikutnya itu membaca syahadat bersama Rasulullah dulu, juga sholat, bahkan di antara mereka juga puasa, haji, adzan, dan melakukan kegiatan aktivitas di masjid. Kenapa diperangi oleh Rasulullah? Padahal mereka bersyahadat la ilaha illallah, mereka sholat, mereka puasa. Karena dia ingkar terhadap nubuwwatu Muhammad dan mengakui Musailamah al-Kadzdzab Nabi. Satu tok diperangi sama Rasul. Fa'in qala innam yaquluna inna Musailamah nabiyyun. Dia hanya mengakui satu, Pak. Dia hanya mengatakan satu perkara yang itu membuat dia itu keluar dari Islam. Apa? Musailamah nabi. Itu aja. Menghapus syahadatnya, menghapus sholatnya, menghapus puasanya, bahkan menghapus Islamnya, dan diperangi oleh sahabat Rasulullah hanya mengatakan Musailamah nabi. Fakul hada wal matlub. Inilah masya Allah nanti argumen yang mematikan mereka. Idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafar wa halla ma lawa dama wa lam yanfa'u syahadatan wala salat, fa kaifa biman rafa'a syamsan au yusuf au sahabi au nabi ila martabati jabbari sama'il ard. Masyaallah, Pak. Kalau orang mengangkat manusia biasa menjadi nabi, dihalalkan hartanya, darahnya, syahadatnya enggak berlaku, sholatnya enggak manfaat, bagaimana orang yang mendudukkan Syamsan Yusuf atau manusia-manusia itu selevel Allah? Nah, dimintai rezeki ke kuburannya, ditabarukin di kuburannya, bahkan diyakini tanahnya bisa menyembuhkan, bahkan datang ke sana bisa memperlancar rezeki, bisa ngangkat derajat, bisa mendapatkan pangkat, lancarnya berbagai macam usaha. Mana Pak yang lebih berat? Mana yang sekarang lebih berat dosanya? Orang yang mengangkat manusia biasa menjadi nabi dengan manusia biasa menjadi Allah. Loh, orang yang mengangkat manusia biasa menjadi nabi aja diperangi oleh sahabat. Dihalalkan hartanya, darahnya. Bagaimana sekarang ini mendudukkan manusia biasa selevel Tuhan, bisa mendatangkan rezeki, bisa memberikan berbagai macam solusi, bahkan maaf, bagaimana qasidah burdah mengubar hal itu di dalam qasidahnya, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi, wahai makhluk yang paling mulia yaitu Muhammad, kepada siapa lagi kami berlindung ketika musibah menimpa kami kalau tidak kepada engkau. Masya Allah. Wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, sungguh sebagian dari kedermawananmu adalah pemberian dunia dan akhirat, dan sungguh sebagian dari ilmumu wahai Muhammad menyamai lauhul mahfud dan catatan takdir. Allahu Akbar. Abang enggak berhak, abang enggak lebih berhak untuk diperangi, dihalalkan hartanya, darahnya. Begitu juga hadirin sekalian, lebih pantas untuk mendapatkan titel kufur. Orang yang mengangkat manusia biasa menjadi nabi aja pak, diperangi Abu Bakar, dihalalkan darah hartanya. Bagaimana mengangkat manusia biasa selevel Allah Ar-Rahman, Al-Jabbar, Al-Qahar. Subhanallah, ma a'zamu sya'nahu. Ini aneh kalau kita bedakan. Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladina la ya'lamun. Memang begitulah ketika Allah sudah mengunci mati hati orang-orang yang sudah tidak mau berpikir sehat. Dan ngangkat orang biasa jadi nabi, jadi halalkan darah hartanya kok. Sekarang ngangkat manusia biasa menjadi Tuhan, gak dihalalkan darah hartanya. Gak boleh dikafirkan. Cara berpikir apa seperti ini? Logika gimana kita teruskan seperti itu? Wa yuqalu aidan alladina harraqahum Ali al-Ali bin Abi Thalib. Begitu juga orang yang dibakar Ali bin Abi Thalib pada waktu perang Nahrawan, bin nari, dengan api. Kulluhum yad'una bil Islam, mereka mengklaim muslim. Wahum min ashabi Ali radhiyallahu an, bahkan sebelumnya mereka itu sahabatnya Ali radhiyallahu an. Wa ta'allamul ilma min ashhaba, bahkan sebagian besar ada yang belajar kepada sahabat. Walakin a'taqadu, karena mereka meyakini fi Ali misal i'tiqad fi Yusuf wa Syamsan wa amsalha, karena mereka meyakini pada diri Ali seperti keyakinan mereka kepada Yusuf Syamsan. Yusuf Syamsan ini tokoh yang dikultuskan pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi secara apa namanya persis sebetulnya tokoh ini kayak apa latar belakangnya kita tidak mendapatkan sejarah. Intinya kalau di Indonesia ya wali-wali yang ada di kuburan didatangin untuk dimintai tabarruk, berkah, lancarnya rezeki, datangnya jodoh, dan berbagai macam hajat kebutuhan, bahkan pengen jadi caleg datang ke keramatan, pengen jadi lurah datang ke keramatan, bahkan di antara mereka dapat wangsit di kuburan tersebut. Setelah nyekar di kuburan, dianjurkan untuk berendam kungkum di sungai selama 3 hari. Ternyata hari ketiganya ditelan buaya. Wah, salam udah tamat, udah lengkap itu sesatnya. Fid dunya wal akhirah, mati di mulut buaya. Astagfirullah. Walakin a'taqadu fi 'ali, mereka meyakini Ali itu Tuhan. Bahkan sesekali Ali itu lebih hebat daripada nabi. Bahkan sesekali mengatakan Jibril itu salah sasar, disuruh ngasih risalah kepada Ali, ternyata dikasihkan kepada Muhammad. Itu saja diperangi Ali sampai dibakar pak. Perang Nahrawan itu ajaib. Pasukannya Ali bin Abi Thalib 10 ribu, tidak ada yang meninggal syahid kecuali 10. Pasukan mereka kurang lebih 4 ribu, tidak tersisa kecuali 9. Allahu Akbar. Duanya lari ke Oman, dua lagi lari ke daerah Al-Jazirah, itu daerah yang dekat Irak sana, ya. Satu lagi lari ke Tolmuzan, satu dua lagi lari ke Khurasan. Katanya Imam Sakrostani, sampai hari ini anak cucu turun mereka mengembangkan akidah Khawarij di sana. Makanya anda melihat daerah-daerah yang saya sebutkan itu Khawarij masih subur. Itu diperangi Ali. Padahal ikhwan 4000 lebih itu bersyahadat la ilaha illallah, salat, puasa, zakat, bahkan maaf. Nanti kita akan sampaikan para sahabat ketika bersanding dengan mereka, kita ini malu salat kita dengan salat mereka, puasa kita dengan puasa mereka, bahkan baca Al-Qur'annya mereka bagus, masyaallah. Kata Abdullah ibn Abbas, salat kita itu malu dengan salat mereka, puasa kita itu malu dengan puasa mereka, karena bagus sholatnya, bagus puasanya, bagus bacaan Al-Qur'annya. Kenapa diperangi oleh para sahabat? Ali radhiyallahu anhu bahkan dibakar. Fa kaifa ajma'a as-sahabatu 'ala qatlihim wa kufrihim? Mungkin enggak ada sahabat yang sepakat memerangi mereka dan kufurnya mereka, sementara mereka itu dalam keadaan muslim, mengkafirkan tanpa dasar, memerangi tanpa dasar. Atadununa anna sahaba yukaffirul muslimin? Apakah kamu menyangka sahabat itu mengkafirkan kaum muslimin secara gegabah, serampangan? Am tadununa anna i'tiqad fi tajwab la yadurru i'tiqad? Ataukah kalian menyangka bahwa orang yang berkeyakinan pada diri Ali ada ketuhanan, pada diri bulan-bulan ada sifat-sifat ketuhanan, tidak membahayakan i'tiqad? Jelas ini merupakan suatu argumen yang kerdil. Artinya gini loh Pak, mungkin gak kita itu akan menyangka, menduga, menuduh sahabat mengkafirkan orang tanpa dasar? Apakah mungkin sahabat terutama Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij Nahrawan itu hanya sekedar pelampiasan nafsu Ali? Hanya sekedar sekarang hawa nafsu yang menguasai otaknya Ali bin Abi Thalib, menyerang mereka, membunuh mereka, bahkan membakar mereka tanpa dasar din dalil? Apa kita seperti itu, menyalahkan Ali bin Abi Thalib? Abi Thalib telah melakukan pelanggaran dosa besar karena membunuh mereka-mereka yang ada di Nahrawan. Jelas kalau ada cara berpikir seperti ini, error otak kita, bahkan keyakinan kita. Ali bin Abi Thalib bersama sahabat-sahabat yang di belakangnya memerangi Khawarij itu benar, hak, argumentasinya jelas. Mereka walaupun syahadat, puasa, zakat, haji, mereka tetap diperangi, dihalalkan darah dan hartanya, karena dia meyakini suatu keyakinan yang menyimpang, yaitu apa? Meyakini Ali itu Tuhan, Ali itu masih hidup, Ali berhak untuk disembah. Satu dong, pelanggaran satu Pak. Loh kalau memang begitu, bagaimana kita tidak mengkafirkan orang yang sekarang ini menyembah kuburan keramatan? Mereka meyakini seperti yang diyakini orang-orang yang diperangi oleh Ali pada waktu Nahrawan. Wa yuqalu aidan Bani Ubaid Al-Qaddah, masyaallah. Bani Ubaid Al-Qaddah ini adalah bibit cikal bakal berdirinya Daulah Fatimiyah. Alladzina manatul Maghrib wa Misr, yang berkuasa Mesir dan Maroko. Fi zamani Bani Abbas, pada zaman Daulah Abbasiyah. Kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah, mereka semuanya juga mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa yad'un al-islam, mengklaim dirinya Islam. wa yusalluna al-jumu'ah wal jama'ah. Kuliah. Falamma adharu mukhalafata syari'ah, ketika mereka menampakkan pertentangan, perselisihan terhadap syariah, fi asya, dalam hal-hal tertentu, duna ma nahnu fi, dalam hal-hal yang sekarang kita bahas, ajma'al ulama'u ala kufrihim wa qitalihim, ulama pada saat itu sepakat juga atas kekufuran mereka dan berhak untuk diperanginya. Wa anna biladahu biladu harbin, bahkan negerinya dinyatakan negeri harbi. Wa ghazahumul muslimuna, bahkan kaum muslimin memerangi mereka. Hatta stanqadhu ma bi aydihim min buldan muslimin, sampai kaum muslimin bisa menyelamatkan daulah Islamiyah dari cengkeraman dan gangguan mereka. Wa yuqalu aidan, juga bisa kita katakan argumen juga, idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa annahum jama'u bayna asy-syirki wa at-tadhibi wa at-tadhibi rasulul quran. Maaf, kalau orang zaman Rasulullah itu tidak dikafirkan kecuali setelah mengumpulkan syirik, mendustakan Rasul dan Quran, baru dikafirkan. Wa ingkarul ba'si, atau mengingkari kebangkitan kiamat. Fama ma'na alladhi dzakara ulama fi kulli madhhab babu hukmil murtad. Artinya gini, Pak. Orang itu kalau tidak bisa dikafirkan kecuali hanya syirik, mendustakan Rasul, mendustakan Quran, mendustakan atau mengingkari kebangkitan Quran, terus apa gunanya para ulama membuat satu bab-bab fikih hukum murtad? Apa? Wahul muslimu alladhi yakfur ba'da islami, dan semua sepakat yang namanya murtad itu orang keluar Islam setelah masuk Islam. Terus kenapa mereka itu keluar dinyatakan murtad? Kan pasti ada sebabnya toh. Thumma dzakaru anwa' katsira kulli naw'in minha yukaffir wa halu damur rajul wa malih. Kemudian dituturkan di dalam bab murtad itu beberapa hal yang menyebabkan orang itu murtad, sehingga darahnya dihalalkan, hartanya dihalalkan, seperti Siti Jenar dihukum mati oleh Wali Songo. Hatta annahum dzakaru asya' yasira 'inda man fa'alaha mislu kalimatin yadhkuruha bilisani duna qalbi. Bahkan Pak, ada di antara para ulama memasukkan orang itu ke dalam lingkaran murtad, keluar dari Islam, hanya melakukan suatu perkara yang simpel sepele, au kalimatin yadhkuru 'ala wajhil mazhab wal 'ain, atau bahkan dengan satu kalimat yang dia keluarkan dari mulutnya hanya dasarnya gurau dan main-main. Sekufur loh. Wa yuqalu aidan alladziina qala Allahu fihim. Begitu juga yang kita bisa kita sampaikan, orang yang Allah katakan tentang mereka, yahlifuna billahi ma qalu. Mereka sumpah-sumpah dengan nama Allah atas apa yang mereka ucapkan. Maksudnya, saya minta maaf ya Rasulullah, demi Allah saya tidak ingin menghina Allah, saya tidak ingin melecehkan agama Islam. Walaqad qalu kalimatal kufri, dia beralasan mengatakan itu hanya sekedar senda gurau, main-main. Allah tetap tidak menerima, bahkan mengatakan walaqad qalu, sungguh mereka telah mengatakan kalimat al-kufur, kalimat kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, mereka kufur setelah Islamnya. Amma sami'ta Allah kafaru bi kalimatin ma'qunihim fi zamani rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu wa yusalluna wa yuzakkuna wa yuhajjuna wa yuhidun. Bukankah kita tidak pernah, enggak kita mendengar ada orang yang dikafirkan hanya mengucapkan satu kalimat di zaman Rasul, padahal mereka padahal dia berjihad sama Rasulullah, sholat sama Rasul, bayar zakat, haji, bahkan bertauhid, hanya mengatakan satu kalimat, dan itu tujuannya gurau. Ya Rasul, dia mengatakan saya tidak pernah mendapati orang yang paling buncit perutnya, paling dusta mulutnya, paling takut ketemu musuhnya ketimbang sahabat-sahabat Nabi Rasulullah SAW. Kurau dia. Apa Allah kasih vonis kepada mereka, kepada dia yang mengucapkan itu, apakah dimaafkan? Bahkan pada saat dia itu minta maaf supaya dicabut vonis kubur itu, narik kudanya Rasulullah sampai terjatuh-jatuh. Ya Rasulullah, kami tidak mengucapkan itu, hanya sedakurau dalam rangka untuk menghilangkan kepenatan di perjalanan, karena perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu 1000 kilometer. Dalam rangka untuk sendagurau, ngisi waktu kosong, ya ibaratnya kita itu hanya sekedar intermesu. Tapi lihat Pak, Allah memberi vonis apa? Di dalam surat At-Taubah ayat 96. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzimun. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah, ayatnya, rasulnya, kalian mengolok-olok? Jangan minta maaf lagi setelah kamu kufur. Ba'dal iman, difonis oleh Allah kufur. Padahal pada saat itu ngejar-ngejar Rasulullah Pak, sambil digelandang oleh untanya atau kendaraannya Rasulullah, minta maaf. Ya Rasulullah, kami tidak mengucapkan itu serius, bahkan hanya sendagurau, main-main, intermezzo, ngisi agar kita tidak penat di perjalanan yang panjang ini. Allah katakan apa? Dimaafkan, ditolelit, ya udahlah. Ya, kamu dimaafkan Allah, kasihan, dan itu merupakan suatu perkara yang tidak kamu sengaja, lain kali jangan kamu ulangi. Bahkan Allah mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum, sungguh kamu telah kafir setelah kamu beriman. Coba. Tukafiruna al-muslimina unasan, kalau mereka juga lagi membawa syubhat. Tukafiruna al-muslimina unasan yashhaduna an la ilaha illallah wa yusalluna wa yusumun thumma ta'ammal jawaba fa innahu min anfa'i ma fi hadhihi al-awraq. Masyaallah Pak. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jika ada syubhat yang mengatakan apakah kamu mengkafirkan orang muslim yang mengucapkan syahadat, puasa, sholat, kemudian antum renungkan dengan baik jawaban-jawaban yang diberikan oleh syekh, maka inilah jawaban yang paling bermanfaat, kata beliau, di dalam mematahkan syubhat-syubhat mereka, karena dalilnya mereka suka seperti itu. Kita kan muslim, mengucapkan syahadat, sholat, masuk masjid, haji, masuk kamu kafirkan, itu kan gitu banyaknya. Dia mengira bahwa kalau sudah lakukan itu semua aman. Walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan, syirik di atas kuburan, keramatan, jimatan, bahkan berbagai macam klinik dijajakan di dalam hidupnya, dia menganggap semua itu tidak mempengaruhi agamanya, yang penting sudah syahadat itu. Jadi dikiranya orang itu kalau sudah membaca syahadat, sholat, puasa, haji, KTP-nya muslim, syirik-syirik yang dia lakukan di atas kuburan, keramatan, dan berbagai macam jimat-jimat tidak menyebabkan dia itu kufur, keluar dari Islam, aman sudah. Ibaratnya beragama di wilayah aman. Gak bisa. Nah kalau memang begitu Pak, untuk apa para ulama membahas bab-bab di fikih hukum orang murtad, dan semua sepakat namanya murtad itu dulu muslim kemudian kafir. Kenapa dia murtad? Maksud gak ada sebabnya? Sebab-sebabnya simpel loh. Kadang-kadang tadi lihat orang yang haji sama Rasul, jihad sama Rasul, puasanya Masya Allah, bertauhid loh Pak. Dan ngomong tadi itu hanya main-main. hanya senda gurau intermesu. Saya tidak mendapati orang yang paling buncit perutnya, paling dusta mulutnya, dan paling takut ketemu musuh kecuali sahabat-sahabat Muhammad ini. Dikatakan oleh Allah apa? Dimaafin? Enggak. Qad kafartum ba'da imanikum. Clear? Wa tufidu aidan anna al-muslima al-mujtahid idza takallama bi kalam kufr wa huwa la yadri fanabbihu ala dhalika fataba ma'a sa'ati annahu la yakfur kama fa'ala banu isra'il alladhina sebelumnya. Wa min ad-dalil, sekarang kita bahas lagi. Wa min ad-dalil, termasuk dalil ala dhalika aidan, atas hal tersebut. Ma haqqallahu an bani Israel ma'a islamihim wa ilmihim wa salahihim. Pak, dalil lagi bahwa orang itu bisa kufur keluar dari Islam walaupun bersyahadat, walaupun sholat puasa, menjadi pengikut Nabi lagi, enggak main-main. Apa yang diceritakan oleh Allah tentang bani Israel, padahal dia itu sudah Islam, pengikutnya Nabi Musa, termasuk orang-orang soleh. Tapi tatkala mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, bok ya kita ini dibikinkan Tuhan-Tuhan seperti mereka itu punya Tuhan. Wa qawlu unasin minas sahabat, bahkan gak main-main pak lagi. Ucapan sebagian sahabat yang baru masuk Islam, ij'al lana dhata anwatin, ya Rasulullah, bahwa kita itu dibikinin pohon tabarruk yang digunakan untuk gantungin apa saja jadi berkah. Apa kata Nabi? Fahalafan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sumpah bahwa perbuatan kamu seperti perbuatan umatnya Nabi Musa yang pengen dijadikan, dibikinkan Tuhan. Bahkan perbuatan sahabat ini disamakan oleh Rasulullah dengan perbuatan Bani Israel yang minta kepada Nabi Musa supaya dibikinin Tuhan, yang itu perbuatan yang salah. Bahkan dikatakan oleh Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian ini umat yang bodoh. Walakin lil musyrikin syubhatun, tapi orang musyrik ini juga masih memiliki syubhat. Yudluna biha inda hadil kisah, yang dia sisipkan di kisah dua ini, kisahnya Bani Israel dengan Nabi Musa, kisahnya sahabat dengan Rasulullah yang minta dibikinin pohon untuk tabarruk yang ditolak oleh Rasulullah, bahkan disalahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalian ini sama dengan umatnya Nabi Musa yang minta dibikinkan Tuhan. Apa subhat mereka? Wahia annahum yaqulun inna bani Israel lam yakfuru bidzalika. Subhatnya. Loh, Bani Israel kan enggak kufur kan? Sahabat Nabi juga kan enggak kafir kan? Nabi Musa tidak mengkafirkan Bani Israel. Rasulullah juga tidak mengkafirkan sahabat yang minta dibikinkan pohon dhatul anwat untuk tabarruk tadi. Wa kadza ya. Nah, jawabnya, karena Bani Israel hanya sekedar minta, permintaannya tidak dikabulkan oleh Nabi Musa, sehingga enggak menyembah Tuhan itu. Begitu juga sahabat Rasulullah SAW tidak dikafirkan, karena permintaannya tidak dikabulkan oleh Rasulullah dan ditegur oleh Rasulullah, dan akhirnya tidak sama sekali menyembah pohon itu. Artinya apa? Seandainya Bani Israel jadi menyembah berhala-berhala yang dibuat selain Allah, begitu juga sahabat Nabi jadi menyembah pohon yang dipak yang diyakini sebagai tabarruk, maka Nabi Musa akan mengkafirkan, Rasulullah akan mengkafirkan, Bani Israel tidak dikafirkan, sahabat tidak dikafirkan, karena semata-mata enggak jadi. Coba kalau jadi, Coba kalau sekarang Bani Israel benar-benar nyembah Tuhan selain Allah. Coba kalau sahabat Rasulullah benar-benar nyembah Dzatul Anwat, pohon yang diyakini penuh dengan keberkahan tadi, yakin akan dikafirkan oleh Nabi Musa, dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini walakin hadil kisah tufidu anna al-muslim balil alim qad yaqa' fi anwa' min asyrik la yadri anna fatufidu ta'allum wa taharrus wa ma'rifati anna qawla al-jahil al-qawla fahimna anna hadha min akbar al-jahil wa maka'id al-syaitan. Dari kisah ini Pak, kata Syekh, bisa kita ambil pelajaran. Orang hebat, orang alim, umatnya Nabi, bisa aja jatuh ke dalam kekufuran. Apalagi kita. Tiap hari lewat sama Nabi Musa, kurang apa? Ditongkrongi Nabi Musa, dipelototin tiap hari. Ini sahabat Pak, bersanding sama Rasulullah, berjalan sama Rasulullah, dekatnya masih ada orang mulia yang tauhidnya begitu mulia, yang agamanya begitu hebat, dekat dengan Allah, masih kejedot loh. Apalagi kita, apa enggak kita bahaya kalau enggak hati-hati. Ini memberikan faedah, hendaknya kita itu harus belajar benar, hati-hati, dan kita harus waspada ucapan orang yang dengan mudah mengatakan saya kan enggak kafir, beda sama ono, saya beda karena saya sudah mengatakan syahadat la ilaha illallah, dia enggak. Hati-hati. Wa tufidu aidan annal musliman mujtahid, dan juga memberikan faedah kepada kita orang muslim yang berisyiat, berarti ulama. Idza takallama bi kalami kufrin, kalau bicara dengan kalimat kufur, huwa la yadri, dia tidak ngerti, enggak sadar, fanabbih ala dzalika, ingatkan, fataba min saatihi, kalau dia langsung bertobat, sadar, ngaku itu salah, annahu la yakfur, dia enggak kafir. Kama fa'ala Bani Israel walladzina sa'alu nabi, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel dan juga sahabat Rasulullah tadi. Jadi artinya kalau ada orang sampai mengatakan kalimat kufur menyebabkan dia keluar dari Islam, dan yang mengatakan itu ulama, lalu langsung antum ingatkan pada saat itu, dan dia tobat sadar, menarik dari ucapan yang kufur itu, insyaallah tidak dikafirkan, aman. Seperti umatnya Nabi Musa tidak dikafirkan, sahabat tidak dikafirkan, karena ketika diingatkan oleh Nabi Musa langsung tobat, diingatkan oleh Nabi Muhammad langsung tobat. Wa tufidu annahu law lam yakfur فإنه يغلط عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعله رسول الله. Walaupun begitu, walaupun mereka tidak dikafirkan, tapi masih juga harus kita kasih peringatan keras, seperti Rasulullah memberikan peringatan keras yang mengatakan kalian ini telah melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Israel, minta kepada Nabi Musa untuk dibikinkan, dibuatkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Nabi Musa juga bersikap keras. Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini umat yang bodoh banget. Sudah punya Tuhan yang maha perkasa, Aziz Al-Qawi, Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, masih juga ingin dibikinin Tuhan-Tuhan. Innakum qaumun tajhalun. Sahabat Rasulullah juga ditegur keras. Kalian ini meniru perbuatannya umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, yang minta ij'al lana aliha kama lahum alih, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, bikinkan Tuhan seperti mereka, mereka itu punya Tuhan selain Allah, patung gitu Pak. Jadi dia lewat di suatu tempat, lihat patung kok manis-manis, bagus-bagus, kelihatan mereka lihat menyembah itu kok khusyuk-khusyuk. Nah ini umatnya Nabi Musa, Bani Israel tertarik. Begitu juga sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, ngelihat orang-orang musyrikun punya pohon Dzatul Anwat sebagai tempat untuk cari berkah, pedangnya apapun dicantoli, kalau dicantoli di situ meyakini nanti akan mendatangkan keberkahan, pengen nih sahabat. Ditegur keras oleh Rasulullah. Walil musyrikin syubhatun ukhra. Tapi Pak, kaum musyrikin masih memiliki syubhat lain. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam angkara ala Usama qatla man qala la ilaha illallah. Ini syubhat lagi. Makanya syubhat itu juga kadang pakai dalil. Pakai Al-Qur'an juga pakai sunnah. Ini pakai dalil. Dia mengatakan Rasul kan mengingkari dengan pengingkaran yang keras karena Usama membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya Rasulullah melindungi darah dan harta orang yang hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Clear? Kenapa Anda mengkafirkan fulan-fulan padahal dia sudah mengucapkan syahadat? Ini Usama disalahkan Rasul, dimarahi Rasulullah, bahkan diberikan suatu apa namanya ucapan-ucapan yang kata Usama, saya hampir-hampir berangan-angan seandainya saya masuk Islam sekarang aja karena kerasnya Rasulullah di dalam menegur Usama. Aqatalta man yashhadu an la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah kamu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Dari hadis ini Rasulullah melindungi darah dan harta orang yang hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Selesai. Sementara kamu kafirkan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bahkan lebih mereka sholat, puasa, zakat. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah aja dilindungi Rasulullah, apalagi di sini ditambah puasa, zakat, haji. Apa enggak lebih berhak untuk dilindungi? Subhanallah. Wa kadzalika umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an ashhadu an la ilaha illallah wa hadis ukhra anil kaf amman qalaha. Bahkan di sana ada juga hadis, saya diperintahkan oleh Allah memerangi manusia yang mengucapkan la, hingga dia mengucapkan la ilaha illallah. No, cuma la ilaha illallah. Bahkan di sana kita mendapatkan hadis yang lebih hebat lagi, Pak. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in sarq. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Wah, lebih hebat. Fayuqalu li haula'i al-musyrikin juhal, maka kita jawab. Jawaban ini kita berikan kepada orang musyrikun yang jahil. Maklum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahud wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Bukankah kita sudah mengetahui Rasul memerangi Yahudi, bahkan mereka ditawan padahal mereka juga mengatakan la ilaha illallah. Wa anna ashab Rasulullah SAW qatalu Bani Hanifah. Tadi sahabat Rasulullah memerangi Bani Hanifah pada zaman Abu Bakar yang mengakui Musailamah itu Nabi. Qawm yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Mereka juga mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yusalluna wa yad'una al-Islam. Mereka salat dan mengaku Islam. Wa kadzalika alladziina harraqahum 'Ali bin Abi Thalib bin nar. Begitu juga mereka yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan api. Mereka juga bersyahadat la ilaha illallah, puasa, salat, haji, bahkan belajar pada beberapa sahabat ridwanullahi 'alaihim. Wa haula'i jahalah, mereka-mereka orang jahil itu mukirruna, mereka mengakui anna man anqara al-ba'tha kafar, siapa yang mengingkari kebangkitan kiamat kafir. Wa qutil, dan dibunuh. Walau qala la ilaha illallah, walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna man jahada syai'an min arkanil islam kafar, Begitu juga siapa yang mengingkari salah satu rukun Islam, maka kafir wa qutil, dan juga dibunuh. Walau qadaha, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, fa kaifa la tanfa'u idza jahada far'an min al-furu' wa tanfa'u idza jahada tauhid alladhi huwa aslu dinir rusul wa ra'su. Artinya gini, Pak. Kalau orang itu dikafirkan, diperangi, bahkan dihukum bunuh oleh negara Islam hanya karena mengingkari usul din di bawah tauhid, puasa, sholat, zakat, haji, sementara kita tidak mengatakan kafir orang yang mengingkari tauhid, padahal itu inti agama Rasul, puncak daripada dakwah para Rasul, para Nabi. Walakin a'da Allah mafahimu ma'anal ahadis. Tapi musuh-musuh Allah tidak memahami hadis. Fa'amma hadisu Usama fa'innau qadala rajulan idda'i Islam. Bisabab annau dhanna annau madda'al Islam illa khawfan min dami wa mali. Sementara Usama itu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia menyangka ucapan itu hanya sebagai tameng untuk supaya tidak mati, tidak dibunuh oleh Usama. Itu ijtihad, dan ijtihad Usama itu disalahkan Rasulullah. Warrajul idza adhara al-Islam, orang itu kalau menampakkan Islam, wajib al-kafu anhu, kita harus menahan untuk tidak membunuhnya, merampas, mengambil hartanya. Hatta tabayyan yutabayyana minhu ma yukhalifu dhalik, sampai kita mendapati hal yang menyelisihi syahadatnya, menyelisihi Islamnya. Wa anzalallahu ta'ala fi dhalika, Allah menurunkan dalam hal itu, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu, wahai orang yang beriman, jika kamu jihad di jalan Allah kemudian ingin membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tabayyun dulu, jangan main hantam, jangan main bunuh, jangan main tebas, tabayyun dulu apakah dia mengucapkan itu hak atau hanya sekedar buah bibir saja. Fal ayat tadullu ala anna wajibul kaf'an, ayat ini menunjukkan kita harus tahan orang yang secara zahir sudah Islam, sudah bersyahadat. Wat tasabbut, dan kita harus klarifikasi. Fa idza tabayyan minhu ba'da dhalika ma yukhaliful Islam. Tapi gini, setelah kita klarifikasi, setelah kita tabayyun tasabbut, ternyata dia melakukan hal-hal yang menyelisih Islam, kutil, dibunuh. Liqaulihi ta'ala fatabayyan walau kana la yuqtal, kalau enggak dibunuh, idza qala lam yakun litatabbus ma'na, kalau seandainya dia mengucapkan, yang penting mengucapkan sudah clear, enggak perlu tasabbut, untuk apa sekarang ini pentingnya tasabbut kalau dia tidak dibunuh. Maksudnya gini, Pak, kalau dia itu mengucapkan la ilaha illallah, setelah nyata dia melakukan pertentangan, perselisihan, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak la ilaha illallah, tetap juga enggak dibunuh, apa faedahnya tabayyun? Tabayyun itu kan untuk kalau orang itu setelah mengucapkan la ilaha illallah tidak melakukan hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah, maka aman. Kalau melakukan hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah, tetap harus mendapatkan hukuman al-qatl. Itu tabayyun. Nah, kalau begitu makna tabayyun enggak ada faedah. Artinya gini, mengucapkan syahadat, ngelanggar enggak ngelanggar, murtad enggak murtad, melakukan kafir enggak kafiran, sama aja. Untuk apa faedah tabayyun? Yang penting syahadat aja deh. Mau kafir enggak kafir, mau murtad enggak murtad, mau melanggar enggak melanggar, sama aja. Apa faedahnya tabayyun? Disuruh kita untuk tabayyun agar kita itu menyampai pada satu kesimpulan. Kalau mengucapkan la ilaha illallah setelah tabayyun ternyata dia melakukan pelanggaran sampai pada tingkatan kufur, contoh ingkar kebangkitan, ingkar sholat, ingkar haji, maka tetap kita kabarkan, kita kasih hukuman, dihukum bunuh, dihukum mati. Tapi yang melaksanakan jelas itu adalah kadaulatul Islamnya. Lanjut. Wakadzalika alhaditsul akhar wa amsaluhu ma'nahu ma dzakarna anna man adhara tauhid. Begitu juga hadis-hadis yang lainnya. Barang siapa yang menampakkan tauhid wal islam Islam, wajabal kafu anhu, kita harus tahan, tidak boleh kita halalkan darahnya, tidak boleh kita halalkan hartanya, ila ayyutabayyan minhu ma yunaqidu dzalika, sampai nampak hal yang membatalkan Islamnya, membatalkan tauhidnya, yaitu apa? Melakukan perbuatan-perbuatan kufur. والدليل على هذا دليلnya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. Rasul mengatakan kepada Usama tadi kan, wahai Usama, apakah kamu membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Dan juga Rasulullah mengatakan wa umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Rasul juga mengatakan saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Walladzi qala fil khawarij. Tapi Rasul juga mengatakan kepada khawarij yang sudah bersyahadat, yang sudah haji puasa, bahkan ainama laqitumuhum, di mana saja kalian ketemu mereka, faqtuluhum, bunuhlah mereka, lain adraktuhum, sungguh kalau aku sampai bisa menemui mereka zaman mereka, laqtulannahum qatl 'adil, maka aku akan bunuh mereka seperti pembunuhan kaum 'ad. Ma qawli min aktsarin nasi ibadatan, padahal mereka ibadahnya masya Allah bagus, wa tahlilan wa tasbihan, ibadahnya bagus banyak, suka tahlil, suka tasbih, maksudnya mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan subhanallah, bukan tahlilan ala Jawa ya. Hatta anna sahabah yahqiruna anfusahum indahum, bahkan sahabat itu minder pak di samping ibadah mereka. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud, ibnu Abbas mengatakan, kami ini merasa malu solat kita dengan solat mereka, puasa kita dengan puasa mereka. Wahum ta'allamuna ilma minas sahabat, sebagian besar mereka juga dulu belajar di kalangan di sahabat. Masya Allah. Kaum Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, yang dibakar dengan api, dulu belajar kepada sahabat, sebagian besar mereka. Falam tanfa'uhum la ilaha illallah. Ternyata di hadapan Ali radhiyallahu an, la ilaha illallah, mereka tidak manfaat. Wala kasratu ibadah, banyaknya ibadah mereka tidak manfaat. Wala di'aul Islam, klaim Islam mereka juga tidak manfaat. Lamma dhahara minhum mukhalafatu syari'ah, setelah mereka menampakkan pertentangan dengan syariat, membatalkan Islamnya dengan hal-hal yang sifatnya kufur. Gitu loh pak, clear loh. Wa kadzalika ma dzakarna min qitali yahud, begitu juga yang Rasulullah sebutkan tadi bahwa Rasulullah memerangi Yahudi, wa qitali sahabat Bani Hanifah, begitu juga sahabat memerangi Bani Hanifah yang mengangkat Musailamah al-Kadzdzab menjadi nabi. Wa kadzalika arada an-nabi ay yaghzuwa Bani al-Mustalik, begitu juga Rasulullah pernah ingin memerangi Bani al-Mustalik. Lamma akhbarahu rajulun annahu mana'u zakat, setelah dikabarkan mereka tidak membayar zakat. Hatta anzalallahu ta'ala, sampai turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu berita dari orang fasik, maka klarifikasilah. Karena gini pak, ada salah satu berita yang menyampaikan kepala Bani Mustalik ini tidak mau bayar zakat, yang tidak lain adalah Zurarah ibn Harith. Ternyata berita itu bohong. Kalau seandainya berita itu benar, Rasul tetap memerangi, bahkan sudah ngirimkan pasukan, sudah ngirimkan pasukan, cuman ketemu di tengah jalan yang dia mau datang ke Madinah menyerahkan zakat. Setelah tabayyun Rasulullah hari tidak jadi memerangi, karena terbukti mereka tetap muslim dan mau bayar zakat. Seandainya terbukti dia enggak mau bayar zakat, ingkar Islam, maka pasukan itu tetap menyerang. Clear? Lanjut, wa kana ar-rajul kadiban 'alai, orang yang membawa berita itu dusta. Wa kullu hadha yadullu 'ala anna murad an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil ahadits allati ihtajju biha ma dzakarna. Ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang mereka pakai untuk hujjah bahwa orang itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, muslim, aman, enggak boleh kita kafirkan. Betul, asalkan dia tidak melakukan hal yang membatalkan la ilaha illallah, asalkan dia tidak membatalkan Islam, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dinul Islam yang menyebabkan dia murtad. Walau syubhatul ukhra, dia masih punya syubhat lagi, Bang. Wa huwa ma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, annan nasa yawmal qiyamah yastaghisuna bi Adam summa bi Nuh summa bi Ibrahim summa bi Musa summa bi Isa wa kulluhum ya'tadir hatta yantahu ila Rasulullah SAW, qalu fa hadha yadullu ala anna al-istighasata bi ghairillah massat syirka. Mereka memiliki syubhat lagi, yaitu hadis yang ada di dalam Bukhari dan yang lainnya, di mana nanti pada hari kiamat orang-orang datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa untuk minta bantuan istighosah. Kemudian semua mereka menolak. Akhirnya istighosah kepada Rasulullah. Dia ingin menjadikan dalil bahwa istighosah kepada orang mati itu boleh. Dan ini menunjukkan istighosah kepada orang mati itu enggak syirik. Buktinya orang-orang pada datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan akhirnya lima-limanya melimpar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu melimpar bukan karena syirik, tapi karena mereka tidak mampu atau mereka merasa ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak berhak melakukan itu. Akhirnya Nabi Adam melempar kepada Nuh, Nuh melempar kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim melempar kepada Musa, Musa melempar ke Isa, sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan istighosah kepada orang mati itu enggak syirik. Kan Nabi Adam sudah mati, Nabi Nuh sudah wafat, Nabi Musa, Nabi Isa sudah wafat, Rasul juga sudah wafat. Sekarang wal jawab, jawabnya annaqula subhana man tab'ana qulubi adai, subhanallah, betapa rapatnya kunci gembok hati mereka. Fa innal istighasa bil makhluq fi ma yaqdiru alaihi la nunkiruha, istighosah kepada makhluk yang dia mampu melakukan kita enggak ingkari. Dan konteksnya orang-orang datang kepada Adam, Ibrahim, Musa, Isa, itu konteksnya istighosah yang dia itu mampu kalau mau. Permasalahan sekarang istighosah yang makhluk itu enggak mampu. Kalau sekarang kita datang kepada ustaz, ya ustaz, aduh syekh, doakan saya, istighosah boleh enggak? Boleh. Bahkan Allah berfirman, fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi, pada zaman Nabi Musa alaihissalam ketika ada orang tengkar, salah satunya adalah Bani Israel, minta bantuan, istighosah itu bantuan kepada Nabi Musa, dikasih bantuan karena mampu. Wakama yastaghisul insan bi ashabi bil harbi wa ghairihi fi asya yaqdiru alaihi al makhluk, seperti ada orang minta bantuan kepada saudaranya pada saat perang, suruh ambil senjata, suruh ambil ini itu, atau pindah ke sana, atau angkat ini angkat itu, atau tenggelam minta ditolong supaya diselamatkan, boleh, karena itu dalam konteks manusia itu mampu. Permasalahan sekarang Anda minta ke kuburan supaya anak antum dapat jodoh cepat. Mampu enggak si mayit yang ada di kuburan? Anda datang ke keramatan supaya nanti calon bupati, calon caleg atau ini jadi, mampu enggak dia? Supaya nanti rezekinya lancar, tokonya lancar, mampu enggak? Itu yang kita persoalkan. Nah, tapi kan itu sudah konteksnya mati, Pak. Konteksnya akhirat, akhirat ke akhirat jadi hidup. Karena konteksnya itu ketika saat itu di kiamat sudah pada hidup, Allah bangkitkan, kemudian manusia datang. Cuma masalahnya antara dunia ke alam kubur, antara dunia ke akhirat, antum kiaskan. Maksudnya gini, kalau orang-orang di hari kiamat pada berdatangan kepada Nabi Adam, Nabi Adam itu kan sudah mati, berarti kita boleh dong rame-rame berbondong-bondong datang ke kuburan wali fulan-fulan-fulan. Karena pada zaman kiamat itu kan konteksnya sudah mati, boleh. Ini juga begitu. Kalau memang begitu, minta istighosah kepada orang yang mati di kuburan boleh. Karena alasannya Nabi Adam ketika dimintai orang-orang istighosah sampai akhirnya berujung kepada Nabi Muhammad, itu konteksnya setelah mati. Itu dalil mereka. Jawab, kalau mintanya dari dunia ke alam kubur ke akhirat, itu beda dengan akhirat sama akhirat, kemudian dunia sama dunia. Dan juga apa? Di sini konteksnya dalil membolehkan. Permasalahannya sekarang, ada enggak dalil yang membolehkan antum datang ke kuburan fulan, minta ini, minta itu, istighosah ini, istighosah itu? Wa nahnu ankarna istighosah al-ibadah alladzina yaf'aluna 'inda quburi awliya. Yang kita ingkari adalah istighosah yang sifatnya ibadah di sisi-sisi kuburan para wali yang antum keramatkan. Au fi ghaibatin fil asya'i alladzi la yaqdiru 'alaihi illa Allah. Atau wali itu masih di dunia hidup, tapi dalam konteks dia itu di kejauhan. Umpamanya yang minta di Qatar, walinya di Indonesia, teriak-teriak, "Mbah Bejo, tolong Mbah ya, kasih keselamatan saya supaya enggak di PHK. Saya Bentong, tolong yang saya." Atau orangnya masih hidup deh, mungkin kiainya di Pekalongan atau kiainya di Gresik, dipanggil-panggil, diteriakin supaya menyelamatkan dia di perjalanan, aman enggak kecelakaan, supaya aman dari ini itu. Ini konteksnya juga enggak boleh, karena dia pasti enggak mampu. Mau dengar aja enggak, apalagi nolong. Tidaklah ada orang melakukan itu, pasti ada keyakinan klinik mistis bahwa dia punya kekuatan gaib yang bisa menolong saya dalam keadaan seperti ini. Walaupun dia tinggalnya di Surabaya, walaupun tinggalnya di Gresik, walaupun tinggalnya di Sulawesi. Ini ciriknya di situ. Idza thabata dzalika fa istighasatun bil anbiya yaumil qiyamah yuriduna minhum ayyatu Allah yuhasiban nas hatta yasrihalul jannah min karbil mawqif wa hadza jaisun bid dunya wal akhirah. Kalau sudah kita tahu bahwa minta bantuannya manusia kepada Nabi di hari kiamat agar Allah mempercepat hisab supaya mereka itu istirahat, yang surga jelas surga, yang neraka jelas neraka, itu boleh konteksnya. Hanya minta kepada Allah supaya diutuskan seperti saya minta kepada antum supaya melakukan ini itu, ya. Fadakulu lahu ud'ullah li. Contoh aja gini, Pak. Mas, tolong dong doakan saya kepada Allah supaya saya bisa punya anak. Apa bedanya? Wahai Nabi Adam, tolonglah mintakan kepada Allah kita supaya cepat divonis yang surga-surga, neraka-neraka. Dan mana di sini ibadahnya? Mana syiriknya? Mana samanya dengan antum datang ke kuburan wali minta macam-macam? Sama aja. Antum sekarang datang kepada Syekh, tolong doakan Syekh supaya anak saya pinter, belajar lancar, sihat walafiat. supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan anak saya ini soleh, Syekh. Sama ketika orang itu datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, kita ini sudah dalam keadaan panik, lama menunggu hisab, tolong mintakan kepada Allah wahai Ibrahim supaya kita diputuskan yang surga-surga, neraka-neraka. Mana samanya dengan orang yang sekarang datang ke kuburan Abdul Qadir Jailani jauh-jauh ke Irak. Assalamualaikum Dir, gue datang Dir dari Cirebon. Tolong Dir mintakan nama Tuhan ente Dir supaya saya jadi lurah clear, supaya saya jadi bupati lancar. Mana samanya? Itu. Wadzalika an ta'ti 'inda rajulin shalihin hayyin yujalisuka wa yasma'u kalamak wa taqulu 'udullah li kama kana ashabu Rasulillah yas'aluna dzalika fi hayati. Begitu juga pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah kepada Rasulullah ketika hidup, ya Rasulullah, tolong dong mintakan kepada Allah agar hujan turun. Rasul masih hidup, di depan kita ada di tempatnya. Gak ada pak satu sahabat pun yang Rasul di Medina sementara sahabat sedang perang di Syam sama Romawi teriak-teriak, ya Rasulullah, ya Habibi, tolonglah saya. Gak ada, gak ada itu. Sementara Rasulullah di Medina jauh, sementara sahabat yang perang di Yarmuk, perang di Muhtah, teriak-teriak, ya Rasulullah, tolonglah saya, ini gak ada. Karena mereka yakin Rasul gak bakal dengar. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau memang dengar. Kemudian yang mendengar itu langsung mendoakan, ya Allah, bantulah pasukan saya yang sedang perang di Syam. Ya Allah, bantulah sahabat-sahabat saya yang sedang perang di tempat ini. Wa amma ba'da mauti fahasha wa kalla. Adapun setelah matinya, gak mungkin. Wa ka annam sa'alu dhalika 'inda qabrihi. Ada satu sahabat pun yang pernah datang ke kuburan Rasulullah, ya Rasulullah, kasihlah hujan, atau mintalah kepada Allah supaya diturunkan hujan, atau ya Rasulullah, tolonglah anak saya yang sudah lama enggak nikah, kasih jodoh cepat, atau ya Allah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya anak saya cepat nikah, supaya kurma saya subur, supaya dagangan saya laris. Enggak ada. Enggak ada satu sahabat pun yang datang ke kuburan Rasulullah melakukan itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an saat paceklik sulit hidup, bukan datang kepada kuburan Rasulullah, tapi datang kepada Abbas. Wahai Abbas, engkau adalah orang soleh setelah Rasul. Dulu ketika zaman paceklik, sulit hujan, sulit hidup, kita datang kepada Rasulullah supaya dia minta kepada Allah diturunkan hujan. Kemudian Allah turunkan hujan. Setelah Rasulullah wafat, engkaulah orang yang paling patut. Mintalah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Akhirnya Abbas berdoa kepada Allah agar hujan diturunkan. Aneh pak. Abu Bakar, orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Intinya seluruh sahabat gak kita ragukan cintanya kepada Rasulullah, hormatnya sama Rasulullah. Apakah ada di antara mereka dalam konteks hormat dan cinta tersebut datangi kuburan Rasulullah minta sesuatu permintaan? Gak ada. Apakah keyakinan para sahabat berubah setelah Rasulullah wafat? Kemuliaan, kehormatan Rasulullah rendah, Abbas lebih tinggi? Enggak. Bahkan Umar masih yakin seyakin-yakinnya Rasulullah itu manusia utama ketika hidup dan setelah wafat, termasuk di atasnya Abbas, di atasnya Abu Bakar, di atasnya seluruh para Rasul, para Nabi. Masih utuh keyakinan Umar tentang itu. Tapi kenapa Umar bin Khattab tidak datang ke kuburan tapi datang ke Abbas? Karena Umar hanya semata-mata yakin minta kepada orang mati itu gak boleh. Itu yang dipahami Umar, yang tidak dipahami oleh para pengkultus kuburan yang sekarang ribuan datang ke kuburan-kuburan para wali sampai tanah kuburannya habis gerowong kabeh. Bahkan ada yang dijadikan sebagai kopi brick untuk campuran kopi luwak. Habis tuh tanah kuburan para wali. bal akal salafus soleh ada manfaat doa Allah inda qabri. Bahkan pak, jangankan minta sama yang kuburan, salafus soleh mengingkari orang yang berdoa kepada Allah di sisi kuburan wali. Gak boleh. Ada orang yang ngomong, pak, pak, saya itu kalau berdoa di masjid kurang khusyuk, pak. Tapi kalau saya kuburan di berdoa di pinggir kuburan wali jadinya mantep banget, pak. Nah, nggak beres tuh orang. Berarti konslet. Itu aja diingkari para salafus soleh loh, pak. Padahal dia berdoa dengan Quran Sunnah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahkan doa-doanya semuanya sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Cuma dia berkeyakinan, saya itu mantap khusyuk kalau doa di sisi kuburan wali fulan, wali fulan. Itu aja diingkari apalagi minta. Fakaifa bidu'aihi nafsi. Bagaimana memintanya? Walau syubhatul ukhra, dia masih juga punya syubhat. Wa yaqisatu Ibrahim alaihi salam, yaitu kisah Ibrahim alaihi salam lamma ulqiya fin nar ihtarada lahu Jibril fil hawa, maka Jibril datang di angkasa menampakkan dirinya menawarkan kepada Nabi Ibrahim, alaka hajatun, wahai Ibrahim, kamu butuh bantuan enggak? Qala Ibrahim, amma ilaika fala, adapun minta bantuan kepadamu saya enggak butuh karena tauhidnya kuat, hanya tawakal kepada Allah. Qalu falu kana al-istighatsa bi Jibril syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim, kalau minta istighatsa kepada malaikat atau siapapun itu syirik, harusnya Jibril enggak nawarin dong seperti itu kepada Ibrahim. Udah tahu syirik ditawarin, lucu kan? Itu argumen mereka. Fal jawab-jawab, anna hadha min jinsis syubhat al-ula, ini adalah syubhat seperti yang pertama. Fa inna Jibril alaihi salam aradu alaihi ayyan fa'u bi amrin yaqdiru alaihi, Jibril menawarkan bantuan yang bagi Jibril dia mampu melakukan. Dan itu enggak dilarang memberi bantuan sesuatu yang dia mampu. Yang dilarang adalah istighosah di dalam hal yang makhluk itu tidak mampu. Jibril yang diberikan sifat oleh Allah dalam surat Najm, apa? An-Najm, syadidul quwa, memiliki kekuatan yang hebat. Coba bayangkan, pak, bagaimana membalikkan tanahnya Nabi Lut yang kaumnya melakukan liwat alias homoseksual dengan kibasan tangan itu, saya benu balik kok itu, apalagi cuma ngangkat Ibrahim diambil dari api, membalikkan tanahnya kaumnya Nabi Lut. Faja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang atas bawah, yang bawah jadi atas, bisa itu. Apalagi cuma ambil Nabi Ibrahim, ya. Walau adzina Allah lahu, kalau Allah berikan izin ayakhudha nara Ibrahim wa ma hawla minal ard, untuk mengambil api Nabi Ibrahim dan sekitarnya, wal jibal, bahkan gunung, Rasul aja ditawarin, Muhammad, mau enggak gunung ini saya tumplekkan ke mereka ahli Makkah. Loh, gunung apalagi api. Jibril mampu hanya sekedar ngambil api, apalagi gunung aja yang besar ditawarkan kepada Nabi Muhammad. Mau enggak nih ketumplokin nama mereka? Jangankan begitu hadirin sekalian, yang lebih dahsyat Jibril mampu melakukan. Wa yulqiha fil masyriq awil maghrib la fa'al, kalau seandainya dibuang ke timur atau barat, atau gini pak, Nabi Ibrahimnya yang diambil dipindahkan ke timur ke barat, maka itu Jibril lakukan bisa. Walau amaru ayyatu Ibrahim fi makanin ba'id anhum la fa'al, kalau Allah perintahkan Jibril supaya ambil Nabi Ibrahim diletakkan di suatu tempat yang jauh, maka itu akan lakukan. Walau amaru ayyarfa'u ila sama, seandainya Allah memerintahkan Jibril supaya mengangkat Nabi Ibrahim ke langit seperti Nabi Isa diangkat ke langit, juga dia bisa melakukan. wa hadza ka rajulin ghaniyyin lahu malun katsir. Ini sama aja orang kaya raya, hartanya banyak, kemudian melihat orang butuh minta bantuan, dia bisa bantu, mampu. Oh ya, Abu bahkan dikasihkan hibah au syai'an yakdi bi hajat au dikasih infak sedekah. Ayat badalika rajul, tapi orang yang miskin itu enggak mau nolak. Aduh, saya enggak mau, Mas. Apa jelek? Orang kaya tersebut bisa bantu, bahkan ngutangin bisa, nyumbang bisa, infak bisa. Cuman si miskin itu enggak mau terima. Itu aja umpamanya. Jibril ini ibarat orang kaya raya mampu membantu Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim enggak mau. Jibril juga enggak salah, Ibrahim juga enggak salah. Fa aina hadha min istighatsatil ibadah wasyirki law kanu yafqahu. Mana samanya istighatsah yang ini boleh, ini syirik, disamakan. Sayang mereka itu enggak fakir, enggak paham. Wal nakhtimil kalam. Nah ini Pak, sekarang kita akan tutup pembicaraan kita terakhir nih. Habis ini pulang. Wal nakhtimil kalam, kita akan tutup pembicaraan insyaallah taala bi mas'alatin 'azimatin muhimmatin jidda, dengan masalah yang besar, yang agung, yang penting sekali. Tufham mimma taqaddama, sebagai kesimpulan dari penyampaian dari awal sampai akhir kitab itu. Ini perasanya, makanya ini pentingnya ngaji kita itu sampai khatam. Tapi jangan juga kayak santri kalong, ngajinya mukaddimah mempenutup tok. Itu ada ngaji cuma cari berkah, ikut mukaddimah sama penutup tok. Itu namanya santri bardut namanya. Fanaqul walakin nufridu lahal kalam, akan tetapi di sini saya sendirikan di idhami sya'niha, karena penting masalahnya. Walikasratil ghadab fiha, karena banyaknya kesalahan dalam hal itu. Fanaqul, kita katakan la khilafa, tidak ada perbedaan. Anna tauhida, sesungguhnya tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Tauhid itu harus bisa diwujudkan secara sinkron, hati, lisan, amal. Makanya tauhid, iman itu mengakui dalam hati, mengucapkan dalam lisan, membuktikan dalam tindakan. Fa idza ikhtalla syai'un min hadza, kalau sekarang cacat dalam satu hal saja, lam yakunir rajul muslima, orang tidak dikatakan muslim. Fa in arafat tauhid, walaupun dia kenal tauhid, walam ya'mal bihi, tapi dia tidak beramal, wa huwa kafirun mu'anidun ka fir'aun wa iblis wa amsalihima, seperti fir'aun, iblis, ngerti Allah itu ada. Pak, bahkan Pak, iblis itu ketemu kok. Pak, iblis ketemu enggak sama Allah? Bicara langsung. Kurang apa? Tapi Fir'aun, iblis nasibnya apa? Begitu juga Fir'aun dikatakan oleh Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Ingkar secara dhahir, artinya sebetulnya ngakui adanya Allah, tapi tidak menyebabkan dia itu muslim. Karena apa? Amalnya mengingkari. Buktinya tidak sinkron antara hati, lisan, amal. Wa hadza yakhlit alaihi katsirun minan nas. Banyak orang yang salah dalam hal ini. Yaquluna, sehingga mengatakan hadza haqqun, ini benar Mas. Wa nahnu nafham hadza. Memang saya juga paham. Orang itu walaupun mengucapkan la ilaha illallah, puasa, haji, zakat, bla bla bla bla, ingkar satu saja, saya enggak percaya hari kiamat, kafir. Ana paham itu Mas. Wa nasyhad anul haq, itu benar. Walakin la naqdir an naf'al, tapi kita enggak mampu Mas, sama orang kampung dimusuhin. Nah, itu. Kita enggak mampu Mas. Wala yajuzu 'inda ahli baladina, ini enggak boleh di kampung kita. wala yajuzu inda ahli baladina. Ini enggak lumrah di kampung kita, Mas. Loh, illa man wafaqahum, enggak bisa kita diterima kecuali harus cocok sesuai seperti mereka. Kalau kita seperti ini, Mas, nyeleneh, dibuang, Mas, nanti di kampung. Kita yakin dakwah itu benar, sahih, bagus, tauhid itu memang wah harus diperjuangkan. Kita harus sekarang anti syirik, enggak boleh tabaruk ke kuburan, enggak boleh minta fulan-fulan yang ada di kuburan, macam-macam. Semua dia membenarkan. Cuma, Mas, di kampung kita enggak lumrah dimusuhin orang. Kanan kiri kita itu pada tiap bulan suro itu tabarukan kok, Mas. Kita kalau enggak ikut nanti enggak dibikinin KTP. Kalau nanti waliman enggak dibantu, bahkan saya diancam, Mas, kalau mati enggak dirawat katanya. Hah, itu. Akhirnya apa? Ikut. Paham banyak orang yang paham. Tahlilan itu enggak boleh. Tabarruk ke kuburan para wali itu syirik. Cuma tadi, kalau saya menentang arus, gak bakal dibikinin KTP, Mas. Nek hajatan walimah gak dibantu, bahkan diancem, Mas. Saya nanti kalau mati katanya gak dirawat, mosok saya ke kuburan lari sendiri. Itu dia ketakutan. Lewati lah. Wa ghairu dhalika minal amdar, dan alasan-alasan semacam itu. Walam yadril miskin, dia tidak tahu si miskin ini. Anna ghaliba immatal kufri ya'rifuna al-haq, kebanyakan tokoh-tokoh kafir itu juga ngerti apa yang dia ngertiin, paham yang seperti dia pahami. Walam yadrukuhu, dia tidak meninggalkannya illa li syai'in minal adar. Dia tidak mau meninggalkan keyakinan-keyakinan syirik. Itu hanya alasan seperti alasanmu. Sama. Alasan kamu dengan alasan tokoh-tokoh kufar pada zaman Rasul itu sama. Abu Thalib itu kan gak masuk Islam karena gak enak sama Abu Sufyan, gak enak sama Abu Jahal, gak enak sama Abu Lahab. Podo, Mas. Podo. Ishtaru bi ayati laisa manan qalila, bahkan mereka jual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan, kesalahan tersebut karena takut keduniaannya hilang. Bodoh. Abu Jahal itu sepele, Pak. Enggak mau ikut Rasulullah padahal tahu karena gengsi popularitasnya turun. Abu Lahab kekayaannya hilang. Abu Sufyan peluang-peluang ekonominya lepas. Loh. Abu Thalib simple banget, enggak enak sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, Umayyah. Itu tuh. Paling simple Abu Thalib daripada antum. Wa ghairu dhalika minal ayat ka qawli ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal Nabi Muhammad seperti kenal anaknya sendiri. Fa'in amila bin tauhid amalan dhahira, walaupun dia melakukan tauhid, mengamalkan tauhid secara dhahir, awala yafhamu, dia tidak ngerti, aw ya'taqid biqalbi wa munafiq, atau meyakini secara hati dia munafik, huwa syarrun minal kafir khalis, itu lebih jelek daripada munafik yang murni. Liqaulihi ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu di dalam kerak api neraka. Makanya, Pak, orang itu kalau gini, orang kalau yakin dohir, maaf, kalau dia Islam dohir, ingkar dalam, namanya munafik. Kalau ingkar dohir, ingkar batin, namanya kafir. Percaya dohir, percaya batin, namanya mukmin. Kalau dia sekarang ini percaya dohir, percaya batin, mukmin. Percaya dohir, ingkar batin, munafik. Ingkar dohir, ingkar batin, kafir. Itu jenis manusia enggak lepas dari itu, kan? Wahadihi almas'alah kabiratun tawilatun, ini masalah sangat besar dan panjang. Tatabayyan lahu idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas, nampak jelas pada lisan-lisan manusia kalau kita renungkan. Taraman ya'riful haq, kita ketahui, orang kenal lo itu benar. Wa yatrukuna al'amal bihi, tapi enggak mau mengamalkan li khaufi naqsin dunya, karena takut kehilangan dunianya. Au jahin, atau popularitasnya, kedudukannya. Au mudaratil ahad, atau basa-basi. Banyak orang yang tahu jilbab itu wajib, enggak pakai kan? Karena kerjaannya, karena enggak dukung sama kampungnya, enggak setuju suaminya, atau enggak enak sama lingkungannya. Duh. Gitu, podong. Bahkan nanti saya lihat ada yang ikut basa-basi tahlilan, katanya walaupun enggak baca, tapi giliran berkatnya keluar melek. Rakus banget di orang. Itu banyak. Wa taru man ya'mal bi dhahirin la batin, ada orang yang basa-basi beramal secara zahir, batinnya mengingkari. Mas, aku percaya, Mas. Tahlilan itu enggak boleh. Tapi gimana ya, Mas, ikut? Aduh, gimana ya, Mas? Aku percaya sebetulnya ziarah wali songo itu bid'ah, enggak benar. Tapi gimana, Mas, anak diajak gratisan ya, ikut? Enggak enak. Fa'idha, kita lanjut. Fa'idha sa'al tahu, kalau kamu tanya, amma yaqtaqid bi qalbi, yang dia yakini. Fa'idha wala ya'rif, walakin alikin bifahmi ayatin min kitabil. Kalau dia tanya, ditanya, terus kemudian enggak ngerti, suruh pahami dua ayat aja. La ta'tadhir qad kafartum ba'da imanikum. Orang yang dikafirkan oleh Allah ini enggak sengaja, enggak ngerti, enggak ngeh, cuman hanya sekedar main-main loh, Pak. Wa idza tahaqqaqta anna ba'd as-sahabati alladziina khuzuru ma'a Rasulillah. Kalau kamu sudah nyata tahu sebagian sahabat yang ikut perang melawan Romawi bersama Rasulullah, kafaru, kufur, bisababi kalimatin qaluha, yang disebabkan oleh satu kalimat yang diucapkan hanya sedagurau wallaab, main-main. Yaitu apa? Saya tidak melihat orang yang paling pendusta mulutnya, paling buncit perutnya, paling takut ketemu musuhnya ketimbang sahabat-sahabat Muhammad. Itu dikafirin loh, Pak. Tabayyana laka annalladhi yatakallamu fil kufri au ya'mal bi khaufan min naqsi malin au jahil. Kalau memang begitu, orang yang berucap kekufuran, beramal kekufuran, hanya takut kehilangan harta, takut kehilangan posisi, basa-basi sama manusia, a'dhamu mimma yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha, otomatis lebih berat ketimbang orang yang mengucapkan kekufuran hanya main-main, enggak sengaja. Wal ayatu tsaniyah, ayat yang kedua, qauluhu ta'ala, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa 'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adabun 'adzim dhalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Sesungguhnya orang yang kafir kepada Allah setelah iman, kecuali yang dipaksa, hati tetap tenang dengan keimanan, tapi tidak diterima, tidak dimaafkan. Orang yang lapang dada menerima kekufuran, maka baginya murka Allah, kemudian baginya nanti di akhirat azab yang agung, karena dia lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Falam ya'dirillahu min ha'ula, Allah tidak menerima uzur dari mereka itu, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, ma'auni qalbihi mutma'innan bil iman, sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan. Wa amma ghairu hadha, adapun selain itu, faqad kafara ba'da imanihi sawa'un fa'alau khaufan au mudaratan au mashahhata biwatani au ahlihi au ashirati au manihi. Maka siapa saja yang melakukan kekufuran setelah imannya, baik itu dia lakukan takut posisi, basa-basi, atau karena enggak enak orang daerahnya, keluarganya, takut kehilangan hartanya, atau dia melakukan karena sendau gurau, tetap dikufurkan. Yang tidak dikufurkan cuma satu, karena terpaksa. Dan tolong dicamkan, terpaksa itu hanya di dalam dhahir, mulut. hatinya tetap iman. Tak mungkin orang dipaksa sampai hati itu. Fal ayatu tadullu ala hadha min jihadain. Ayat tersebut menunjukkan dari dua sisi. Illa man ukriha falam yastasimillahu. Allah tidak mengecualikan kecuali yang dipaksa. Wa ma'lum annal insan la yukrah illa alal kalam. Yang sudah dimaklumi, orang itu hanya dipaksa dalam ucapan dan perbuatan. Wa amma aqidatul qalbi, adapun aqidah hati tidak bisa dipaksa. Fala yukrah alaiha ahadun, tidak ada orang yang bisa dipaksa secara hati. Mulut bisa, tindakan bisa. Contoh ya Ammar bin Yasir, secara mulut kufur, secara tindakan kufur, tapi hatinya tetap tenang dengan keimanan. Makanya ayat ini turun pada Ammar bin Yasir. Wasaniyah, ayat yang kedua yang harus kita pahami, qauluhu ta'ala dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Mereka-mereka itu lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Dia sekarang basa-basi atau mengikuti mereka itu hanya takut duniawinya hilang. Fasarraha anna hadzal kufra wal adab. Allah tegas-tegas mengatakan kufur dan adab lam yakun bisababil i'tiqad awil jahli, tidak disebabkan karena keyakinan atau kebodohan, awil bughdhi lid-din atau benci kepada agama, aw mahabbatan kufri atau senang kepada kekufuran, wa innama sababuhu, semata-mata sebabnya anna lahu fi dzalika hubban min hududid dunya, hanya mementingkan duniawi. Tuh Pak, orang yang dikufurkan oleh Allah ini bukan karena ingkar loh Pak. Bukan karena masalah dia itu bodoh, gak ngerti, atau benci ke agama, atau cinta kekufuran, enggak. Semata-mata takut hilangnya dunia. Fa'amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya, apa ancamannya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Tuh, hati-hati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai pembacaan kitab Kashfus Syubhat bersama syarahnya secara ringan dan ringkas, mudah-mudahan manfaat. Demikian, tafadhol, mungkin ada yang tanya. Assalamualaikum, mau tanya Ustaz, kalau ada orang Islam mengatakan mau Natalan, mau meramaikan Natalan, apakah sudah termasuk kafir? Kalau sudah keluar dari Islam? Perlu diketahui bahwa orang yang mengikuti Natalan itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, dia jahil, hanya ikut-ikutan, maka ini dosa. Yang kedua, dia datang hadir melakukan pembenaran, maka ini masuk ke dalam membuat bid'ah di dalam agama. Kalau hadir menyembah Yesus, nah baru kafir, syirik keluar dari Islam. Karena aslinya peringatan itu hanya levelnya dosa besar. Kalau dimasukkan ke dalam agama, statusnya adalah bid'ah. Itu. Oleh karena itu, tasyabbuh dan hal-hal yang seperti ini penjelasannya harus kita rinci. Wallahu a'lam. Ada sebagian orang yang mengkaitkan pemilihan kepada daerah pilkada dengan akidah dan al-wala' wal-bara' terhadap Islam. Bagaimana Islam memandang permasalahan pilkada pemilu ini? Ya ikhwan, pilkada, pilpres dan yang lainnya, kita harusnya sikapi per kasus. Kemudian kita tanyakan kepada ulama. Adapun hal-hal yang seperti ini ditanyakan kepada saya, yakin jawaban itu hanya sekedar isapan jempol belakang. Ya, karena untuk menimbang maslahat mudarat sebesar ini, jangankan sekarang ini saya, ulama-ulama yang ada di kanan kiri Mekah Madinah kadang-kadang masih tawarruk menjaga diri untuk tidak gegabah. Makanya ana sarankan antum tanya kepada yang lebih alim, yang lebih faqih dan mengetahui wakil maslahat di Indonesia. Ustaz, jika dulu pernah melakukan kesyirikan tanpa disadari, apabila memohon ampun maka yang jelas ini Pak, dosa apapun kalau bertobat diampuni Allah. Nah, apa maksudnya firman Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maksudnya siapa yang berbuat syirik sampai mati enggak tobat. Karena dosa-dosa selain syirik kalau sampai mati enggak tobat ada potensi diampuni Allah. Tapi kalau syirik enggak. Tapi kalau sekarang bertaubat semua. Bahkan Allah berfirman, Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh bentuk dosa. Ya. Di zaman ini siapa yang berhak memvonis kafir seseorang atau kelompok yang tersusun untuk Indonesia pakapatmu? Gini Pak, memang betul vonis yang terkait dengan pengucuran darah atau penghilangan anggota tubuh seperti ini kisos atau rajam itu tidak boleh dilakukan pribadi, ormas, jamaah, bahkan harus daulah. Kenapa? Karena untuk melenyapkan nyawa orang itu butuh perangkat. Ada hakim, ada qadhi, ada mahkamah, ada pihak-pihak yang melindungi secara institusi dan konstitusi, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Legislatif sebagai produknya, eksekutif memberikan ini wewenang untuk teknis menjalankannya, yudikatif di dalam menerapkannya. Sehingga di sini lengkap. Oleh karena itu tidak pernah ada sejarah hukuman apapun yang terkait dengan pelenyapan anggota tubuh manusia alias kisos atau pelenyapan nyawa orang alias rojam atau hukum mati kecuali selalu ditegakkan oleh imam bersama hakim qadhi dan bersama majlis syura. Oleh karena itu pembahasan kita tadi harus kita betul-betul camkan bahwa yang kita bahas tadi hanya teori secara umum, siapa yang begini, begini, begini, begini kafir gitu loh Pak. Tapi ketika memvonis, teori ini kita terapkan kepada fulan, fulan, fulan secara orang per orang, ini butuh satu ulama yang memvonisnya, hakim yang memberi hukumannya, kemudian eksekutor yang mengeksekusi hukum matinya. Tuh ya, antum harus ini jangan terus wah itu nanti kita lo ngaji sama itu jangan digorok gitu. Nah, ini keliru, salah paham. Ya, enggak benar. Apakah candaan artis yang menjurus pada arah penistaan agama? Betul Pak, wallahi Pak. Di kalangan artis, budayawan, seniman lebih parah daripada orang yang pergi perang tabuk tadi yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya hanya karena mengatakan kalimat-kalimat yang sederhana, lebih sederhana daripada yang dikatakan budayawan, yang dikatakan cendekiawan, ilmuwan, seniman. Akan dia terang-terang mengatakan kok Udah mas jangan bawa-bawa agama di sini. Oh, masya Allah. Itu terang-terangan. Yang mengatasnamakan budayawan, ya. Bahkan ada yang mengatakan, wong hanya secara kain aja dipersoalkan, jilbab maksudnya. Loh itu kan nggak berat itu kan? Itu Islam itu kan agamanya orang Arab. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Loh itu lebih berat itu daripada yang hanya sekedar di perang Tabuk tadi. Masya Allah. Ya. Tolong jelaskan ulama tentang apa? Osus bil apa? Tentang maksudnya apa ini ya? Tulisannya kayak bahasa Sanskerta tuh, Pak. Bagaimana tentang Syiah? Apakah kafir? Syiah bertingkat-tingkat. Adapun yang ekstrim bulat, rata-rata para ulama mengkafirkan, seperti Sabaiyah, Nusairiyah, Ismailiyah, Drus dan Batiniyah. Itu rata-rata kafir. Adapun Rafidho, Isna'asyariyah, Kaisaniyah, Zaidiyah, tetap mereka itu muslim tetapi menyimpang, melakukan kebid'ahan. Dan tingkatan-tingkatan bid'ah yang dilakukan bertingkat-tingkat bisa saja ada sampai kekufuran. Tapi kan tidak otomatik kan, orang yang melakukan vonis otomatik perbuatan. Contoh muslim melakukan suatu perbuatan pada tingkatan kufur, apakah langsung dia dikafirkan? Belum tentu, tetap dulu untuk proses gitu loh Pak. Ada iqamatul hujjah, penjelasan, bla bla macam-macam. Setelah sampai pada tingkatan syarat terpenuhi, penghalang hilang, baru vonis kafir. Adapun yang ekstrem tadi memang aslinya itu bukan orang Islam, Pak. Kalau antum baca, bahkan jangankan kita, Philip Hitti, orientalis kafir, mengatakan asas terbangunnya keyakinan Ismailiyah adalah komunisme. Tuh. Itu masya Allah. Bagaimana dengan negara Indonesia yang tidak menggunakan hukum Islam? Ya antum jadi presiden aja. Gini Pak, antum hal-hal yang seperti ini sudah di luar kemampuan antum. Kewajiban antum apa memvonis, apa merubah dengan dakwah supaya dia jadi muslim? Untuk apa antum memvonis sampai 15, 17, bahkan 50 kali negara kita itu kafir atau enggak kafir, tapi enggak ada usaha untuk supaya tidak kafir, supaya dia muslim, supaya bisa menerapkan hukum Allah dengan cara apa? Dakwah. Sibukkan dakwah, jangan sibukkan vonis. Capek antum memvonis, kesel sendiri. Akhirnya apa? Seluruh Indonesia kafir. Yang kafir saya sama teman saya di Afghanistan belum pulang. Repot nanti. Bahkan apalagi menerapkan hukum kafir multilevel marketing. Berentet. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, kafir. Wah, repot itu Pak. Memang betul. Di dalam hal-hal yang membatalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, man lam yukaffirul kafir. Maksudnya, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang aslinya kafir seperti Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani, atau ragu kekafiran mereka, itu bukan mereka-mereka yang aslinya muslim. Terus kemudian kita kafirkan dong. Kalau kita ragu atau enggak mau, kafir juga. Ini kafir nih, lo mau berani enggak? Kalau enggak berani, lo juga kafir nih. Itu kadang ketemu temennya itu Pak, yang dibicarakan cuman, mas hari ini lo udah berapa ngabirin orang? Masya Allah. Nah ana baru 15, lo berapa? Ana udah 30. Banyakan lo. Subhanallah, agama macam apa Pak? Majelis-majelis dipenuhi hanya takfir, kemudian pembahasannya berapa orang yang sudah kamu kafirkan, berani enggak mengkafirkan, sementara tidak ada usaha untuk dakwah, mengajak mereka kepada Islam, untuk supaya dia itu tahu Islam, tahu yang menyebabkan dia itu kufur sehingga menghindar. Itu intinya. Kalau kita kafirkan dia enggak tahu juga, kejedot-jedot terus. Intinya adalah dakwah, memberitahu, memahamkan apa yang harus dilakukan bila kita tidak sengaja menjadi kufur. Ya namanya enggak sengaja. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Cuma setelah diingatkan badal itu loh baru repot. Kalau dia enggak sengaja kemudian dia itu enggak paham, ya difahamkan. Setelah diberitahu difahamkan masih tetap bersikeras memilih kekufuran, nah itu baru masalah. Bagaimana kiat untuk menghindari efek-efek negatif dari alat-alat teknologi komunikasi modern sekarang, TV, HP dan yang lain, terhadap akidah dan kehidupan kita, terutama perkembangan edukasi anak-anak. Begini Pak, pernah ada muktamar sebelum jauh-jauh munculnya era digitalisasi ini. Jadi para ulama sudah memprediksi karena bocor bahwa NASA bersama beberapa negara-negara modern di tahun 2000 sekian akan membuat lompatan teknologi yang begitu mengerikan. Akhirnya kurang lebih tahun menjelang tahun 80-an mereka mengadakan muktamar. Bagaimana cara terbaik untuk mengantisipasi dampak negatif dunia digital dan teknologi. Ujung-ujungnya dari seminar menyimpulkan edukasi akidah yang benar dan kontinu serta mantap. Itu solusinya. Alasannya karena kita tidak bisa menyumbat rumah kita supaya gak kemasukan sinyal. HP gak masuk, gak mungkin. TV gak nyorot, gak mungkin. Yang mungkin hanya satu, membentengi, memberi suatu daya tangkal. Kita punya filter yang tidak lain adalah at-tarbiyatul islamiyah as-sahihah. Itu pemahaman anak terhadap digital itu lebih penting daripada digital itu sendiri. Jangan dipegang. Oleh karena itu ketegasan orang tua di dalam manage, contoh tentang masalah televisi, saya terhadap anak, jangan ya jangan, walaupun nangis. Kadang orang tua kalah dengan tangisan anak, cemen banget. Orang tua macam apa kalah mantengnya tangisan anaknya, apalagi tangisan janda, lebih kalah dong. Kalau begitu tahan. Sekali nangis kenceng, dua kalinya rada rendah, tiga kalinya akhirnya gak nangis kok. Yang penting orang tua rajin-rajin negor, ulet, cerewet, dan jangan sampai kalah starting sama anak. Kita itu kan kadang-kadang bosen-bosenan kan, simpen remote diambil, simpen remote diambil, yo betah-betahan sopo ini, anaknya apa bapaknya, itu kan gitu. Kadang-kadang orang tuanya kalah duluan, ambil simpen, ambil simpen, ambil simpen, kalah simpennya. Itu yang jadi masalah. Sekarang laptop, game, mati, hidup, orang tua matiin, anak ngidupin, akhirnya apa? Kalah matiinnya. Nah itulah. Dan memang resiko Pak. Kita masalahnya kalau zaman dulu enak di kampung tinggal bakar singkong, ya, ubi, pagi-pagi kipas-kipas, belum ada listrik, belum enak. Paling digigit nyamuk, dikasih pakai apa? Pohon imbo itu, selesai. Sekarang kita itu menghadapi banyak dunia. Dunia nyata, dunia lingkungan, belum lagi dunia ibrit wal jin wal ghaib itu. Dunia kita banyak. Bahkan sekarang manusia itu bisa menjelma di dunia masing-masing dengan potret dan karakter sendiri-sendiri. Di dunia nyata kasarnya setengah mati, di dunia maya lembutnya kayak bencong. Bisa. Ada manusia bertampil bermacam-macam bentuk. Di dunia jin gak tahu bentuknya kayak apa lagi. Nah itu. Tuh ya. Fenomena salafi yang ikut serta dalam demokrasi, salafi khorogan tidak bagaimana menuntut antum. Intinya diri syariat tentang masalah kaitannya dengan berdemokrasi, kita ikut-ikutan pemilihan umum, saya sendiri saya katakan tidak kuat dan tidak jamin istiqomah, sehingga saya tahu diri, makanya saya nggak dukung, nggak ikut. Karena rusaknya orang itu cuma dua, salah satu di antara dua, nggak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Itu kan cuma nggak tahu diri lebih berat daripada dirinya nggak tahu. Ana sih tahu diri aja. Wong sekarang nguji iman di masjid aja nggak kuat, apalagi diuji di gedung film. Nah itu kan gitu. Lah kok ada orang, wah pak, saya itu kalau urusan nguji iman di masjid itu mas cemen pak, saya itu pengenlah sekali-kali nguji iman ke diskotik, ke gedung film. Ya monggo, barangkali antum punya keimanan lain. Nah itu kan gitu. Semakin kokoh kalau ke gedung film, semakin kokoh kalau ke bar, ke diskotik. Tapi saya tahu diri mas, di masjid aja kembang kempis. Nah itu loh, tahu diri. Rumah tangga suami istri tahu diri itu juga enak kok pak, lancar. Dai tahu diri juga lancar. Apa aja kalau tahu diri itu enak. Ada ustadz yang membolehkan mencoblos dalam pilkada boleh berdalih motor terkecil ya, yaitu hak dia. Dan kata Rasulullah, man uhtiya bi ghairi ilmin fa ismuhu 'ala alladhi afta. Siapa yang diberi fatwa tanpa dasar ilmu, dosa yang menanggungnya yang memberi fatwa. Tuh. Kalau saya tahu diri aja. Kenapa? Karena ini bukan wewenang saya, wilayah saya, dan tidak selevel saya untuk mengenali maslahat sebesar ini. Masih jauh di tingkat atasan saya. Ulama-ulama yang lebih besar, lebih kibar, lebih senior, lebih mumpuni, masih lebih banyak. Apakah antum termasuk menganggap demokrasi itu adalah syirik akbar? Mengapa? Lah, ngapain lo tanya itu? Syirik gak syirik, yang penting anak gak berdemokrasi, selesai udah. Dan saya katakan tegas, demokrasi itu adalah sing gede gemuk, yang kecil dikurusi. Nah itu demokrasi. Dan intinya kita ada Al-Quran, ada Sunnah. Di dalam kitab itu dan butunu kutubil ulama, di dalam kitab-kitabnya para ulama, gak ada satupun yang mengupas fikih demokrasi. Ada. Di kitabnya Imam Syafi'i ada fikih demokrasi. Di kitabnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, dan kitab ribuan yang ditulis oleh ulama ribuan setelahnya, ada Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, imam-imam yang lainnya, ada bab al-demokrasi. Bahkan imam-imam seperti Imam Al-Mawardi memiliki kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, sama sekali secara eksplisit maupun implisit tidak membahas dan membenarkan demokrasi. Nah, untuk apa kita sibuk membahas ini, menanya ini, apalagi ngusut-ngusut antum demokrasi enggak? Ya ini namanya memocokkan. Intinya saya tegasin bahwa Rasul diutus, dilanjutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Daulah Umayyah, Abbasiyah, kemudian dilanjutkan di sana ada Al-Mamalik, Ayyubiyah, sampai akhirnya Turkiyah. Tidak pernah ada istilah demokrasi. Tuh ya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.